Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, dan kita masih pada bab qaulillahi ta'ala alam tara ila alladhina yas'un annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik al-ayah. Di mana pada bab ini al-musannif ingin menjelaskan di antara perkara yang menafikan tauhid, baik secara dasarnya ataupun menafikan kesempurnaan tauhid, adalah berhukum dengan hukum tauhid, hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum yang bertentangan dengan al-Islam. Karena yang wajib bagi seorang mukmin adalah al-istislam bi syariatillah subhanahu wa ta'ala, tunduk pasrah kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hak tasyri', hak untuk mensyariatkan, menentukan aturan, hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min muqtadha rububiyyatillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga termasuk konsekuensi dari kesempurnaan kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mencipta, mengadakan alam semesta, yang mengaturnya, begitu pula yang menguasainya. Maka begitu pula terkait dengan syariat, aturan halal, haram, boleh, tidak, hak, batil, ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum melainkan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi bab qaulillahi ta'ala alam tara ila alladhina yas'umun annahum alaya. Wa qawluhu afa hukmal jahiliyyati yabghun al-ayah wa tamamuha wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyyati yabghun, apakah mereka mencari hukum-hukum jahiliyah, dan siapa lagi yang lebih baik hukumnya dibanding Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang yakin. Maka di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari kepada al-musyrikun, yang dimana mereka tidak mengembalikan hukum kepada hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mengembalikan hukum suatu permasalahan kepada hukum-hukum jahiliyah, yakni hukum-hukum yang bertentangan dengan al-Islam. Maka setiap perkara yang bertentangan dengan al-Islam pada hakikatnya merupakan perkara jahiliyah. Dan satu perkara apabila dikatakan perkara tersebut adalah perkara-perkara jahiliyah, maka perkara tersebut adalah perkara yang batil, mungkar. Begitu pula di antaranya adalah hukum jahiliyah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyematkan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Allah, aturan Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagai hukum jahiliyah. Al-jahiliyah diambil dari kata al-jahl, yaitu kebodohan. Maka hukum-hukum yang bertentangan dengan Islam pada hakikatnya adalah hukum yang bodoh. Hukum yang tidak di atas ilmu dan basirah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang menamakannya sebagai kemajuan, menamakannya sebagai ide, menamakannya sebagai perkembangan dan yang semisalnya. Tapi apabila hal tersebut bertentangan dengan al-Islam, bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ketahui bahwasanya hukum tersebut adalah hukum jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapa lagi yang lebih bagus hukumnya dibanding Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin? Artinya tidak ada yang lebih baik hukumnya dibanding hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala, ketentuan, baik itu hukum yang berkisaran atau berkaitan dengan al-qadar, takdir. Allah menentukan takdir satu makhluk demikian dan demikian. Ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i, terkait halal haram, terkait boleh atau tidak. Ini semuanya dilandaskan atas kemahasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa min asma'illahi Subhanahu wa taala al-Hakim. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Di antara makna Al-Hakim adalah zat yang maha hikmah, yang meletakkan sesuatu sesuai pada tempat dan porsinya. Begitu juga di antara maknanya, yakni makna nama Allah Al-Hakim adalah zat yang menentukan hukum. Wala hukma illa lillah. Maka tidak ada yang menentukan hukum melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala alim, zat yang maha mengetahui segala kemaslahatan yang dibutuhkan oleh makhluk. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh kemudaratan, bahaya, mafsadah yang membahayakan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan, ketika memerintahkan kepada suatu perkara, itu dilandaskan atas kemaslahatan yang murni ataupun dilandaskan atas kemaslahatan yang sifatnya rajihah. Dan ini kaidah. Setiap yang diperintahkan oleh Allah itu pasti mengandung kebaikan yang sifatnya khalisah, sifatnya murni, yakni tidak ada sama sekali kemudaratannya ke tauhid wal iman was salat. Seperti seorang melaksanakan tauhidullah azza wajal, begitu pula beriman kepada Allah, melaksanakan as-salat, ini sama sekali tidak ada kemudaratannya sama sekali. Tidak ada sama sekali kemudaratannya. Maslahah khalisah. Kebaikan murni. Kebaikan yang sifatnya murni. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada satu perintah, terkandung di dalamnya maslahah rajihah. Kemaslahatan yang sifatnya lebih kuat dibanding mafsadah yang timbul dari hal tersebut. Misalu dalik, contoh, al-jihad fi sabilillah. Seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diketahui bahasanya al-jihad min amrillah Subhanahu wa taala, termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan yang mulia. Dan ini masuk di dalam kaidah bahwasanya setiap yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti mengandung kemaslahatan, imma khalisah wa imma rajihah. Naam, kalau seorang ada mengatakan, kalau seorang itu ikut berperang, berangkat, berjihad, yang syar'i tentunya, ini akan membahayakan jiwanya, membahayakan nyawanya. Bagaimana dengan keluarganya yang ditinggal nanti, kalau dia meninggal, ini demikitu. Ada kemafsadahan yang mungkin dipikirkan atau dibayang-bayang oleh seseorang. Namun perlu diketahui ketika hal tersebut telah disyariatkan, telah ada aturannya, telah berlaku, maka perlu diketahui kemaslahatannya pasti jauh lebih besar dibanding kemafsadahan yang mungkin dipikirkan oleh seorang. Nah, jihad berisiko untuk seorang ketika terjun di dalamnya meninggal, mati. Tapi maslahat yang didapatkan dari al-jihad fisabilillah intisyaru da'wah, menyebarnya ajaran Islam. Begitu pula terhentikannya kekufuran di mana satu daerah ketika telah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka daerah tersebut berlaku padanya aturan-aturan Islam. Aturan-aturan Islam. Dan dengan hal tersebut, mereka, orang-orang yang asalnya tidak mengetahui bagaimana Islam, bisa mengerti Islam. Terikat dengan aturan al-Islam. Sehingga orang-orang yang mungkin dulunya tidak mengerti Islam, jadi tahu Islam, masuk ke dalam al-Islam. Naam. Dan masih banyak kemaslahatan yang lainnya. Dari masalah al-jihad fi sabilillah. Al-muhim, bahwasanya dalam setiap aturan Allah Subhanahu wa taala itu pasti dilandaskan atas kemaslahatan yang sifatnya khalisah atau sifatnya rajihah. Khalisah yakni murni, rajihah yakni lebih kuat, lebih besar kemaslahatannya, kebaikannya dibanding mafsadah yang timbul. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mengharamkan satu perkara, maka perlu diketahui bahwasanya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilandaskan atas kemafsadahan yang sifatnya khalisah atau kemafsadahan yang sifatnya rajihah. Mafsadah yang sifatnya khalisah yakni kemafsadahan atau mara bahaya yang murni, tidak ada kebaikannya sama sekali. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya kemaslahatan, imma khalisah, imma murni, tidak ada kebaikannya, kesyirik billah. Seperti perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maslahatnya. Murni kerugian, murni mafsadah. Awil bid'ah ataupun amalan-amalan bid'ah ini tidak ada kemaslahatannya sama sekali, yang ada adalah mafsadah murni. Atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya mafsadatun rajihah, kerusakan yang sifatnya lebih besar dibanding kemaslahatan yang timbul darinya. Kal khamri misalan, seperti khamar misalnya. Sebagian orang menganggap bahwasanya khamar ini ada faedahnya, khamar ini ada maslahatnya, apalagi di daerah-daerah dingin sangat dibutuhkan untuk seorang itu menghangatkan badannya agar tidak kedinginan, hipotermia, meminum minum-minuman yang di situ beralkohol, khamar dan yang semisalnya. Maka perlu diketahui bahwasanya walaupun ada kemaslahatan dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui mafsadah yang timbul dari situ jauh lebih besar. Mafsadah yang timbul dari khamr itu jauh lebih besar dibanding kemaslahatan yang ada. Misal pun ada muncul dari al-khamr, seorang itu hilang akalnya, melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehatnya. Betapa banyak orang mabuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehatnya, menganiaya, membunuh, bahkan bisa membahayakan dirinya, kecelakaan, mati, karena mabok, karena minum khamr, atau misalnya dia melakukan tindakan-tindakan penganiayaan kepada keluarganya, karena mungkin dia pulang dalam keadaan mabuk. Istrinya dipukuli, anaknya dipukuli, atau bahkan ketika mabuk dia melakukan perzinaan, dan masih banyak mafsadah yang lainnya. Begitu pula ketika seorang itu sering meminum alkohol, ini akan memudaratkan kondisi tubuhnya. Kondisi tubuhnya akan merusak tubuhnya. Nah, sehingga ini contoh. Bahwasanya setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, imam mafsadahnya khalisah murni ataupun mafsadahnya rajihah dibanding maslahat yang ada pada perkara yang diharamkan pada keharaman tersebut. Sehingga ketika hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat dan aturan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas perkara ini, maka sangat pantas dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah hukum yang terbaik. Karena setiap kebaikan pasti Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan setiap perkara-perkara yang memberikan mudharat, mafsadah, kerusakan, pasti Allah Subhanahu wa taala larang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada satu nabi yang diberikan wahyu oleh Allah, yang diperintahkan untuk menyampaikan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala, melainkan wajib baginya untuk menyampaikan seluruh kebaikan yang dia ketahui, yang diwahyukan kepada dirinya untuk umat. Begitu pula memperingatkan seluruh kejelekan yang diketahui, yang diwahyukan kepadanya kepada umat. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu pasti semuanya kebaikan. Begitu pula setiap kebaikan itu pasti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti membawa mudharah, membawa kerusakan. Dan setiap yang membawa kerusakan pasti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi inilah hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik. Namun kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak diberikan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dan memeluk al-Islam, akan masuk kepada mereka kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap aturan-aturan Islam, tidak akan memahami setiap aturan dan setiap hikmah yang terkandung di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan memandang sebaliknya. Orang-orang mukmin memandang sebagaimana yang kita jelaskan, berjalan sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh ulama-ulama. Tapi orang-orang yang tidak di atas keyakinan, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka memandang syariat Allah Subhanahu wa taala kemunduran, sebagai suatu yang mengekang, takhalluf dan yang semisalnya. Naam. Sebagaimana yang sering kita contohkan, contohnya seperti Al-hijab, di mana seorang wanita di dalam syariat Islam diperintahkan untuk memakai hijab yang syar'i, yang menutup auratnya, yang tidak menimbulkan fitnah. Bahkan di dalam mereka berbicara pun diperintahkan untuk tidak mengeluarkan nada-nada atau suara-suara yang menimbulkan fitnah kepada orang lain. Fala takhda'na bil qaul fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad. Dan janganlah kalian wahai wanita muslimat, kalian itu merendahkan, melembutkan suara kalian ketika berbicara. Seorang wanita ketika berbicara dengan ajanib, fala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian melembutkan cara bicara kalian. Hayat ma'al ladhi fi qalbihi marad. Sehingga akan muncul ketamakan, muncul keinginan, muncul hasrat pada orang-orang yang di dalam kalbunya, di dalam hatinya ada penyakit, yakni penyakit syahwat. Akan mengundang perzinaan ketika seorang berbicara dengan wanita ajanib, terutama pembicaraan yang sifatnya obrolan, sambung-menyambung, yang tidak ada hajahnya, ini akan menimbulkan fitnah. Di dalam Islam, hal yang seperti ini diatur. Tapi menurut orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami hikmah dari syariat Allah, mereka menganggap hal yang seperti ini adalah pengekangan. Orang yang seperti ini kesehariannya atau seperti ini kondisinya, terikat dengan agama, keluar harus pakai cadar, ketika berbicara hanya sebutuhnya saja dan tidak boleh ngobrol misalnya, tidak boleh melembutkan ucapan antara seorang wanita dengan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, ini tidak akan berkembang orang-orang seperti ini menurut mereka. Ataupun misal contoh lain di mana di dalam syariat kita diperintahkan untuk atau dilarang untuk kita ikhtilat, mencampur antara wanita dan perempuan. Mencampur antara wanita dan perempuan. Karena hal-hal yang seperti ini dapat mengantarkan dan menyeret kepada az-zina. Hatta fil ibadah. Bahkan di dalam masalah ibadah, diperintahkan untuk seorang laki-laki itu berusaha di saf depan. Adapun wanita diperintahkan ketika ingin sholat di masjid, itu yang paling afdal adalah safnya paling belakang. Agar apa? Hikmahnya agar tidak terjadi ikhtilaf. Wanita yang paling ahsannya di belakang, laki-laki yang paling ahsannya di depan, agar jarak antara mereka semakin jauh, tidak terjadi ikhtilat dalam masalah ibadah sekalipun. Dalam masalah al-ibadah sekalipun, hatta masalah as-salat. Bahkan seorang wanita lebih afdalnya itu salat di rumah. Hal ini dalam rangka menjaga dirinya. Lebih ahsan, lebih afdal untuk seorang itu, terutama seorang wanita, untuk tidak terjatuh di dalam ikhtilat. Namun sebagian orang, terutama orang-orang yang menganggap diri mereka itu sebagai orang maju, orang modern, menganggap justru yang namanya antara laki-laki dan perempuan itu harus berbaur, harus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jangan dikasih hijab, jangan dipisahkan. Terutama dari kalangan orang-orang liberalin, mereka sangat semangat untuk bagaimana antara laki-laki dan perempuan, terutama di dalam al-madaris, di dalam sekolah-sekolah itu untuk campur baur. Untuk campur baur, laki perempuan jadi satu kelas. Dengan berbagai macam alasan mereka, biar muda, biar saling komunikasi, tidak apa-apa, ini dan begitu. Kita melihat mafsadah yang timbul dari sekolah-sekolah yang terkandung di dalamnya ikhtilat. Betapa banyak sekolah-sekolah yang seperti itu modelnya muncul dari orang-orang seperti mereka, kejadian perzinaan. Itu dikarenakan ada interaksi antara laki-laki dan perempuan, melihat komunikasi, tertarik, janjian, pacaran, kemudian terus merembet sampai pada batasan az-zina. dan akhirnya waliyadubillah hamil di luar nikah, dan sebagian mereka karena malu terhadap hal tersebut akhirnya bayinya digugurkan, terjatuh di dalam dosa pembunuhan, menggugurkan nyawa, apalagi ketika bayinya sudah ditiupkan padanya ruh. Betapa banyak kasus-kasus bayi dibuang, bayi membusuk, waliyadubillah. Itu timbul diantaranya dengan sebab sekolah-sekolah ikhtilat. Nah, maka dari sini ini adalah contoh bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu mengandung segala macam bentuk kemaslahatan, kebaikan. Dan seorang jangan berpikir, terutama seorang mukmin, jangan berpikir bahwasanya aturan Allah Subhanahu wa taala ini adalah aturan yang mengekang orang yang ketika terikat dengan syariat Allah tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Nah, asyahid dari ayat ini yang terkait dengan albab. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingkari kepada orang-orang yang mencari dan lebih memilih hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum yang bertentangan dengan al-Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelaskan hukum yang terbaik, hukum yang paling ahsan, hukum yang paling bisa membawa kemajuan, kemaslahatan bagi umat adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan haramnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kama sabak, sebagaimana tafsir yang kita jelaskan, apabila seorang ketika berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala didasari atas keyakinan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah lebih afdal dibanding hukum selain Islam, bahwasanya hukum yang bertentangan dengan Islam ini lebih bagus, lebih ahsan, ataupun menganggap bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum manusia itu sama saja, tidak ada bedanya, setara, ataupun menganggap bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala ini bagus, baik, tapi berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, berhukum yang bertentangan dengan Islam, ya boleh-boleh saja. Atau meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat itu sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Maka yang seperti ini adalah keyakinan kufur karena menafikan dan mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum Allah adalah hukum yang terbaik, hukum yang paling afdal. Kalau ada yang mengatakan hukum selain Allah ada yang lebih afdal, dia mendustakan ayat ini, kafir. Atau mengatakan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu sama, maka dia juga mendustakan ayat ini. Karena Allah menjelaskan hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Atau mengatakan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan Islam itu boleh-boleh saja diterapkan. Hukum yang bertentangan dengan hukum Islam itu tidak apa-apa untuk diterapkan. Maka ini juga kafir karena mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintah Allah, di mana Allah mengingkari orang-orang yang berhukum dengan hukum jahiliyah. Naam. Maka syahid dari ayat ini dengan pembahasan bab jelas. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannifu rahimahullahu taala an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala haditsun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, mengikuti ajaran yang aku bawa. Berkata Imam Nawawi terhadap hadis ini, hadisun sahih, hadisnya hadis sahih. Kami riwayatkan di dalam Kitabul Hujjah dengan sanad yang sahih. Walaupun sebagian ulama membaifkan hadis ini, yakni membaifkan lafaz hadis ini. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya seorang tidak akan beriman sampai menjadikan hawa nafsunya itu selalu mengikuti ajaran dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya seorang itu wajib untuk bersyariat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun hadis ini dikatakan oleh sebagian ulama hadisnya dilemahkan, tapi makna dari hadis ini dikuatkan oleh Al-Qur'an. Maknanya sahih. Dikuatkan oleh Al-Qur'an. Di antaranya adalah pada suratul Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika," sekali-kali tidak, demi Rabbmu, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri, "La yu'minun," mereka sama sekali tidak dianggap sebagai seorang yang beriman. Sampai apa? Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka mau menjadikan engkau, wahai Nabi, sebagai seorang hakim, sebagai penentu, menggunakan syariat Islam. Menjadikan apa yang diperintahkan, apa yang dibawa oleh Rasul sebagai hukum yang diterapkan. Fima syajara bainahum. Dalam setiap perkara yang mereka berselisih padanya. Baik itu di dalam permasalahan aqaid, permasalahan prinsip akidah, ataupun dalam permasalahan muamalah, al-bay' wa syira', ada perselisihan, atau dalam masalah-masalah yang lainnya, wajib untuk seorang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat, terutama dan secara khusus dalam permasalahan aqaid. Permasalahan prinsip dan akidah. Tidak boleh masing-masing orang mengatakan ya prinsipnya masing-masing. Keyakinannya masing-masing. Tapi wajib bagi setiap insan untuk kembali dalam prinsip mereka. Benar ataukah tidaknya. Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada syariat. Ketika ada sebuah kelompok mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak di atas arsy. Allah itu tidak di atas. Karena konsekuensinya demikian dan demikian menggunakan akal. Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Atau sebagian mereka mengatakan atau meyakini Allah Subhanahu wa taala itu tidak dakhilal alam, di dalam alam semesta. Au kharijal alam. Atau di luar alam semesta. Wala fauq, wala taht, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Artinya Allah tidak ada. Konsekuensi dari ucapan mereka, mereka meyakini seperti ini, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Atau mereka mengatakan maujudun bila makan. Allah ada tapi tidak ada tempatnya. Allah ada tapi tidak ada tempatnya. Sesuatu yang tidak membutuhkan tempat atau sesuatu yang tidak ada tempatnya itu sama saja baru wujud, enggak ada. Sesuatu yang adam, sesuatu yang tidak ada. Ketika diperintahkan, dijelaskan kepada mereka yang hak dalam permasalahan ini, di dalam permasalahan di manakah Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya, alin ala jami' khalqi, Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Mereka mengatakan ya keyakinannya masing-masing. Tidak boleh saling menyalahkan. Tidak seperti itu prinsipnya. Prinsipnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, la yu'minun hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum. Mereka tidak akan dianggap beriman sampai mereka mau menjadikan engkau, menjadikan Nabi sebagai hakim yang menentukan benar atau tidaknya dalam setiap permasalahan. Contohnya dalam permasalahan seperti ini, masalah prinsip. Masalah prinsip dalam permasalahan di manakah Allah Subhanahu wa taala, kelompok-kelompok berbeda-beda, ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan tidak butuh tempat, ada yang mengatakan tidak di luar, tidak di dalam, tidak di depan, tidak di belakang. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Maka yang menentukan manakah yang benar, manakah yang hak itu wajib dikembalikan kepada Rasul. Wajib dikembalikan kepada syariat. Mana yang sesuai dengan syariat? Fawajadna, maka kita dapati bahwasanya pendapat yang benar, pendapat yang hak, sesuai dengan ijma'us salaf, sesuai dengan Al-Quran, sunnah, bahkan ini kesepakatan para ulama, ijma'nya para salafus salih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya. Allah posisinya di atas, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menanyakan kepada seorang budak wanita, Aynallah, di manakah Allah? Fisama, Allah di atas. Kata Rasul, A'tikha fa'innaha mu'minah. Si bebaskan budak perempuan tersebut, karena budak tadi adalah mu'minah. Meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas adalah seorang mu'min. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas mereka. Yang posisinya berada di atas mereka. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Maka wajib untuk kembali dalam permasalahan ini. Nah, kembali ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sisi agama. Dalam permasalahan akidahkah, prinsip, ataukah dalam permasalahan muamalah, atau pengaturan negara, atau dalam masalah al-bay' wa syira', ketika ada perseteruan dan yang semisalnya, wajib kembalinya kepada al-adillah. Kemudian kata Allah, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Begitu pula mereka tidak mendapati pada jiwa-jiwa mereka rasa berat terhadap apa yang kau tentukan, apa yang dijelaskan oleh Rasul, apa yang telah diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin itu sifatnya, bahasa Jawanya, legowo, menerima. Tidak ada rasa berat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan benci terhadap aturan Islam. Naam. Wa yusallimu taslima, dan mereka pun tunduk menerima dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat yang lainnya juga kata Allah Subhanahu wa taala, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, yakni haram, bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan, begitu pula rasulnya telah menetapkan satu perkara, mereka memiliki dan mereka memilih, mereka memiliki pilihan dalam urusan mereka. Mereka memilih yang lain, memilih apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Naam. Dalam ayat yang lainnya juga kata Allah Subhanahu wa taala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُمْ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dan apabila mereka tidak mengijabai, tidak menerima dakwahmu, tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima aturan dan syariat Islam, mereka justru menentang, menolak, membenci, maka kata Allah, فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu telah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setelah itu kata Allah, "Wa man adallu mimmani ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Dan siapa lagi orang yang lebih sesat? Yani orang yang paling sesat adalah orang yang seperti ini. Orang yang mengikuti hawa nafsunya selain dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, tapi makna yang terkandung di dalam hadis ini sahih, dikuatkan oleh banyak ayat yang menunjukkan wajibnya untuk seorang itu kembali kepada aturan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap perkara. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Syabi, dan berkata Imam Syabi, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusuma, fa qala al-yahudi natahakamu ila Muhammad arafa annahu la ya'khudhu rishwah, wa qala al-munafiq natahakam ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah, fattafaqa an ya'tiya kahinan fi juhainah fayatahakama ilaihi fanazalat alam tara ilal ladina yas'umun al-ayah. Berkata Imam Syafi'i, dulu ada seorang dari kalangan munafikin dan seorang dari kalangan Yahudi yang sedang berseteru. Mereka sedang cekcok, berselisih. Maka kata seorang Yahudi, natahakam ila Muhammad, kita tahakum kepada Muhammad, yakni menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, penengah. Karena orang Yahudi itu tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sogokan. Yakni ketika beliau menjadi penengah, menjadi penentu, menjadi hakim, beliau ketika menentukan satu aturan, satu keputusan, pasti dengan sikap adil. Tidak terintervensi atau tidak terpengaruh dengan yang namanya sogokan, bahkan beliau tidak menerima sogokan. Ini orang Yahud. Beliau tahu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-munafiq, namun kata orang munafik, natahakam ila al-yahud, kita akan tahakum kepada si fulan dari kalangan orang Yahud. Li'ilmi annahum ya'khuduna rishwah, karena orang munafik ini tahu bahasanya orang-orang Yahudi mereka biasa ngambil sogokan, ngambil suap. Mereka mudah disuap. Ini orang-orang Yahudi. Fattafaqa an ya'tiya kahinan, maka keduanya sepakat untuk mendatangi seorang dukun di daerah Juhainah. Fayatahakama ilaih, maka keduanya berhukum kepada dukun itu tadi untuk menyelesaikan masalah. Yang menjadi penengah mereka itu adalah seorang dukun. Maka turunlah ayat ini. Alam tara ila alladziina yas'umuun annahum aamanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Al-ayah. Maka kata Imam Syafi'i di sini beliau menjelaskan tentang sebab nuzulil ayah, sebab turunnya ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladziina yas'umuun annahum aamanu bima unzila ilaik, al-ayah. Di mana ayat ini berkaitan dengan kasus seorang dari kalangan orang munafik dengan orang Yahudi yang sedang berseteru. Maka orang munafik mengatakan, kita mencari penengah yaitu Muhammad, karena beliau tidak menerima sogokan, beliau adil orangnya. Ketika menentukan, ketika mengambil keputusan, beliau adil. Bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun, beliau adil sikapnya. Tidak membalimi. Tapi orang munafik ini yang mengaku beriman kepada Allah, tapi di dalam kalbunya menyimpan kekufuran, natahakam ilal yahud, kita berhukum kepada orang Yahudi. Tidak mau kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada yang wajib dalam setiap perkara, dalam setiap percekcokan, perselisihan, dalam masalah apapun, wajib kembali kepada Rasulullah. Wajib kembali kepada aturan Islam. Tapi orang munafik ini justru tidak mau kembali. Malah pengennya kepada orang Yahudi. Tidak mau kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hawa nafsunya. Karena orang munafik ini tahu bahwasanya ketika yang menjadi penengah adalah dari kalangan orang-orang Yahudi, ini bisa disogok. Bisa dikasih suap. Karena orang-orang Yahudi ma'ruf bahwasanya mereka itu orang yang mudah menerima sogokan. mudah disuap. Namun keduanya sepakat untuk mendatangi salah seorang dukun. Maka turunlah ayat ini yang mengingkari perbuatan orang munafik. Di mana orang munafik ini yang katanya mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Namun bertahakum kepada tauhid. Alam tara ila alladziina yazmun amma annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tauhid. Mereka menginginkan untuk bertahakum kepada tauhid, yakni kepada dukun. Kepada dukun. Maka bisa dipetik dari ayat ini pula bahwasanya di antara tauhid adalah dukun, peramal. Bahkan itu termasuk ru'usut tauhid. Ru'us tauhid. Termasuk pentolan-pentolan tauhid yang kita wajib untuk mengkufurinya adalah peramal, dukun. Bahkan barang siapa yang mempercaya dukun, sebagaimana telah kita pelajari di dalam bab sebelumnya, man ada kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, lalu percaya dengan apa yang diucapkan oleh peramal tadi, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kafir terhadap Al-Quran. Kafir terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang percaya kepada peramal, dukun, fahuwa kafir. Nah, namun ma'al asaf, sangat disayangkan sekali, ru'usut taghut, pentolan-pentolan taghut ini justru dieksploitasi, dijadikan sebagai entertainment, dijadikan sebagai bahan hiburan, sebagai bumbu, terutama di dunia entertainment. Tidak pas kalau acara itu kalau tidak mendatangkan seorang dukun, atau tidak memuancarai seorang dukun. Ada segmen-segmen tertentu yang mengundang peramal. Makanya seperti ini adalah ta'awun di dalam al-ithmi wal-udwan, menyebarkan kekufuran, menyebarkan ajaran-ajaran tauhid, menjadikan para peramal itu semakin dipercaya, semakin tidak diingkari. Nah, dan tidak jarang, tidak sedikit orang yang notabene mereka itu min du'afil iman, dari kalangan orang yang tipis keimanannya, ketika ditampilkan para peramal, para dukun, entah dengan berbagai macam metodenya, dengan primbonkah, dengan faedah-faedah tertentu, qiraatil finjan, atau qiraatil yad dengan membaca telapak tangan atau zodiak. Banyak orang yang sedikit percaya, muncul kepercayaan kepada dukun tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan dukun tersebut, terjadi di tahun 2000 sekian dan sekian, kejadian yang apa yang diramalkan oleh si fulana yang notabene dari kalangan dukun. Maka ini sangat-sangat membahayakan akidah. Balil wajib, yang wajib adalah memerangi mereka, menjelaskan kebatilan dan kesesatan mereka di tengah-tengah umat. Naam. Jangan sampai umat itu, barakallahu fikum, mereka mengkonsumsi perkara-perkara kufur. Naam. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahayanya adanya, mohon maaf, televisi di rumah kita. Kita tidak bisa menyaring, kita tidak bisa memfilter apa yang dilihat, apa yang ditonton. Nah, betapa banyak acara-acara yang tidak semata-mata di situ menampilkan al-fujur, wal-fahisyah, wa at-tabarruj. Tapi yang lebih daripada itu, mereka menjajakan kekufuran, pemikiran-pemikiran sesat. Nah, dan diantaranya adalah mengeksploitasi para tauhid ini, yakni para dukun-dukun ini tadi. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwasanya para peramal itu tauhid? Dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang munafik dan orang Yahudi yang akhirnya bertahakum kepada dukun, Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu bertahakum kepada tagut, menunjukkan bahwasanya yang namanya peramal itu tagut. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Di antara ru'usut tagut, di antara pentolan-pentolan tagut adalah manidda'a ilmal ghaib, orang yang mengaku bisa mengetahui perkara-perkara ghaib, peramal, dukun. Kemudian kita lanjutkan bab Syekh waqila, dan dikatakan nazalat fi rajulaini ikhtasama faqala ahaduhuma natarafa'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar ila Ka'b bin al-Ashraf thumma tarafa'a ila Umar fadhakara lahu ahaduhuma al-qissa faqala lilladhi lam yarda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akadhalik qala na'am fadharabahu bi sayf faqatalah. Jadi katakan ayat ini turun kepada dua orang yang sedang berseteru. Maka salah seorang di antaranya mengatakan, natarafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat perkara ini kepada Nabi. Namun orang yang lainnya mengatakan, salah satunya mengatakan, natarafa ila Ka'b bin al-Ashraf. Kepada Ka'b bin al-Ashraf. Yakni dari kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi. Kemudian keduanya tarafa'a ila Umar. Kemudian urusan mereka disampaikan atau diangkat ke Umar bin Khattab. Fadzakara lahu ahaduhuma al-qissah. Maka salah seorang di antara mereka yang berseteru tadi menceritakan kisahnya, kejadiannya kepada Umar. Maka Umar berkata kepada orang yang tidak ridho dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau bertahakum, tidak mau diangkat permasalahannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akadzalik, apakah seperti itu? Maka kata orang tadi, qala na'am, ya. Fadarabahu fi sayf faqatalah. Maka Umar memenggalnya dengan pedangnya dan membunuhnya. Naam. Maka di dalam riwayat ini dijelaskan sebab nuzul dari ayat ini. Dan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan dua orang yang sedang berselisih. Satunya minta untuk diangkat permasalahannya kepada Nabi, satunya justru kepada Ka'ab bin al-Ashraf. Yang notabene orang Yahudi. Maka dari ayat ini atau dari riwayat ini kita bisa memetik faedah bahwasanya ketika seorang itu bertahakum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala, itu bertahakum kepada tagut. Dan dalam kasus ini tagutnya adalah Yahudi. Yaitu Ka'ab bin al-Ashraf. Naam. Dan dengan ini, walhamdulillah, kita selesai dari pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladziina yazumun annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyataha kamu ila taghut al-ayah. Wallahu taala a'lam bisawab. Adapun bab setelahnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wal 'afwa 'alal italah, dan mohon maaf apabila pembahasan terlalu panjang. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.